sajong mangho ngongi, asal cintaku ulang madi hianati, rela awabang au sajong mangho ngongi, asal cintaku ulang madi hianati. Dong do san hao go dang ang gi bu la la sa lai ko na mau ya na ti cinta cinta mu ang gi si go go an ni ngo lu ku hi ya na tau songon membunuh diriku. Cintamu ang gisigo guan ningoluku, hiyana tau songon membunuh diriku. Membagi cinta ho doang di cintaku ho doang di holoku indah tergeti cintaku cintamu menyatu menyatu rela au mangholongi asal ulang di hianati. Go dengan gitu lala salain ko nama ya nanti cinta cintamu ang gisigo guan ningoluku hiya na tau songon membunuh diriku. Cintamu ang gisigo guan ningoluku hiya na tau songon membunuh diriku. Membagi cinta ho doang di cintaku ho doang di holoku indah tergeti cintaku cintamu menyatu